Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahkumullah, puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan ridha-Nya jualah, sehingga ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya sampai pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan bernapas. Kalau masih bernapas, berarti masih ada peluang dan kesempatan bagi khalayak kita semua untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Setelah kita melaksanakan afdhalul a'malu as-shalatu khams, amal yang paling utama salat isya berjamaah, bagaikan telah melaksanakan salat semalam suntuk, ditambah dengan kajian-kajian untuk mendengarkan untaian kalimatullah wa hadis sunnah dalam bentuk tausiah akbar, tabligh akbar. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan jalan baginya menuju surga. Kita membelanjakan harta kita untuk membeli sesuatu, sebagai contoh kendaraan, mobil, motor. Kalau kita tidak pakai mobil dan motor itu, percuma. Maksud saya begini, kalau kita hanya mengaku beriman tapi tidak disertai dengan ilmu, maka genaplah tema yang kita buat sekarang ini. Makanya ada seorang sufi mengatakan, al-ilma bil kasab labi nasab. Ilmu itu dipelajari bukan karena nasab, bukan karena keturunan. Tadi dikatakan bahwa saya ini adalah mu'alaf. Saya paling tidak suka dipanggil mu'alaf. Karena tidak ada dasar dari dalam Al-Quran satu kalimat pun yang mengatakan mu'alaf, itu enggak ada. Mu'alaf itu dalam bahasa pasar, bahasa pasar, bahasa Arabnya bahasa pasar atau bahasa hari-hari yang dipakai orang Arab, mu'alaf itu artinya orang yang dibujuk hatinya. Kebetulan saya dan keluarga masuk Islam enggak dibujuk-bujuk. Yang betul adalah mayyahdillahu fahuwal muhtadin. Barang siapa yang diberi petunjuk kata Allah, maka dialah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Berulang-ulang saya katakan di Indonesia ini, kalau orang dari kafir masuk Islam, jangan cepat-cepat antum sebut dia ustaz, kiai, buya, habib. Mereka tidak bangga dengan istilah-istilah, gelar-gelar itu. Yang mereka bangga kalau antum sebut dia al-muhtadin. Bangga sekali dia. Orang yang mendapat petunjuk. Atau dalam istilah ustaz-ustaz di Indonesia, lebih baik mantan bajingan, mantan kafir jadi ustaz daripada mantan. Jadi enggak tepat kalau orang yang berdakwah begini dipanggil mu'alaf, itu enggak tepat. Enggak cocok itu. Setan bisa menguasai hati kita. Karena menganggap orang yang dimuliakan oleh Allah al-muhtadid. Saya kasih gambaran begini, saya kasih contoh begini lebih mudah. Mana yang ibu bapak suka? Melamar jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? dipanggil jadi pegawai. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan masuk Islam. Ini dalam Al-Baqarah. Tetapi di dalam Quran surah Al-Maidah 54 jelas sekali. Siapa golongan-golongan yujahiduna fisabilillah? Godawatun fisabilillah aw rahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Al-Maidah 54. Ya ayyuhallazina amanu mayyartada minkum an dinihi. Wahai orang-orang beriman, barang siapa mayyartad murtad dari agama Allah, mayyartada minkum di antara kamu murtad dari agama Allah, minkum di antara kamu, minhum mereka murtad dari antara kamu, fasaufa yatilahu biqaumi yuhibuhum, maka Allah akan mendatangkan, fasaufa yatilahu biqaumi, akan mendatangkan suatu kaum, kaum itu salah satunya lagi duduk berbicara di depan ibu bapa, yuhibuhum, mereka mencintai aku, kata Allah, wa yuhibunnahu, dan aku mencintai mereka, azilatin alal mu'minin wa a'izatin alal kafirin, mereka keras dengan orang-orang kafir tetapi mereka lembut dengan sesama saudara muslim. Jangan dibalik. Ini pendakwa-pendakwa sekarang di Indonesia ini keras dengan sesama muslim, dikit-dikit bidah kafir, bidah kafir, bukan kepada kafir, kepada sesama. Jangan dibalik. Yujahiduna fisabilillah, dan mereka berjuang di jalan Allah. Jadi kami ini adalah orang yang dipanggil oleh Allah. Orang kafir enggak mau masuk Islam. Enggak ada tuh dari benak pemikiran saya mau masuk Islam. Saya dulu seorang pendeta rektor kurang lebih 16 tahun. Mana ada orang kafir mau masuk Islam? Jadi jangan bapak ibu bilang mualaf, salah itu. Kalau mu'alaf itu yang masuk Islam karena mau kawin, jadi incarannya cuma syahwat. Hari ini dia beriman, pagi dia beriman, kata Al-Quran, insyaAllah sore dia menyangkal Islam. Itu mu'alaf. Orang yang dibujuk, dibujuk-bujuk, yang sering datang ke masjid minta-minta uang di masjid, yang mengaku miskin, itu mu'alaf. Kalau yang lagi bicara ini bukan mu'alaf, muhtadin. Coba ente yang sekarang, beginilah caranya. Saya anggaplah mu'alaf. Ternyata yang mu'alaf bapak ibu. Coba ceramah seperti saya kalau bisa. Bisa atau tidak? Mengakulah. Nggak bisa. NATO, no action, talk only. Kalau sudah berdakwah jangan dipanggil mu'alaf. Dalam hadis mu'alaf itu cuma 24 bulan. Saya sudah 11 tahun. Dari kandungan ibu saya bukan Kristen. Saya bukan Yahudi. Saya bukan Hindu. Saya bukan Buddha. Dari kandungan yang namanya makhluk yang bernama manusia. Alastu bi rabbikum qulubala sahidna. Dari kandungan ibu saya ini adalah Islam. Apapun agama manusia di luar sana. Nanti kalau ibu-ibu usai pengajian ini melihat di luar sana ada wanita hamil yang konon kandungannya sudah lebih daripada 5 bulan. Lebih dari 120 hari alias kandungannya sudah 4 bulan. Maka bayi yang ada di dalamnya ini sudah ditiupkan ruh oleh Allah. Pada waktu Allah meniupkan ruh ke dalam janin wanita ini, tidak peduli wanita itu agamanya Kristen, agamanya Islam, agamanya Hindu, agamanya Buddha, pada waktu dia hamil kandungannya 4 bulan ditiupkan ruh, terjadi agreement, terjadi perjanjian, terjadi deal to deal, taken kontrak antara Allah dan makhluk manusia ini. Alastu bi rabbikum qulubala, wahai ruh, wahai janin, wahai Yahya, wahai bayi, kami adalah penciptamu, kami yang telah menciptakan kamu, maka wajib bagimu menyembah kami. Lalu bayi dalam kandungan menjawab, qulubala, saya dalam kandungan ibu saya. Locepan Sariang menjawab, qulubala, kami akan menyembahmu ya Allah. Berarti pada waktu di kandungan saya Kristen atau Islam? Islam. Setelah lahir saya turunlah ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin kecuali sujud menyembah kepada Allah. Jadi bapak ibu melamar, saya dipanggil. Saya dipanggil menjadi Islam, kembali kepada fitrah, bukan pindah agama. Dan yang memenangkan Islam dari sejarah para nabi, yang memenangkan dakwah Islamiah, yang mendampingi Rasulullah sehingga Islam bertebaran di muka bumi dengan jumlah pengikutnya hampir 3 miliar sampai hari ini, yang menakjubkan, yang membuat orang kafir tertarik terhadap Islam adalah karena laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratin mustaqim. Karena masuknya orang-orang pintar ke dalam Islam. Ini yang membuat Islam jadi luar biasa. Kalau ada qori yang membaca Al-Quran tadi, mohon maaf, Pak Ustadz tadi membaca Al-Quran kan? Saya bilang sama Pak Bendahara Masjid, saya masih ingin dengar, tapi kenapa cuma pendek Pak Ustadz? Panjang-panjangin dikit. Kemarin saya di Medan dengan qori dari Mesir, Anwar Asad, Anwar Sahad. Dia baca Al-Quran sampai Sabtu sampai jam 12. Saya ceramah jam 12 malam, keliling kota Medan sampai ke tebing tinggi. Ini saya mau kembali lagi tanggal 20 sampai tanggal 25. Mau memenangkan Edi Rahmayadi supaya Jarot kalah. Takbir. Siapa yang tidak takbir berarti bela-bela partai kafir. Kan begitu. Coba angkat tangan kita semua. Kita pilih. Jangan pilih PDI. Nanti kalau pemilihan jangan pilih PDI. Coba angkat tangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah bersumpah di hadapan Allah. Jangan pilih PDIP. Hah? Tadi Ustaz membacakan ayat. Tambah lagi kasih panjang. Kenapa? Saya baru sampai ngos-ngosan ikut berjamaah. Tambah lagi biar panjang-panjang tuh ayat. Perdengarkan kepada jamaah. Tapi ketika Ustaz membaca Al-Quran tadi, setan mengintip dari jendela masjid. Setan bilang, oh ini kan sudah sering, gak terlalu gentar setan. Tapi yang baca sekarang ini, walaupun cuma satu ayat, walau bi ayat, setan lari terpontang-panting. Kenapa men? Karena dia bilang, ini teman saya dulu, sekarang dia baca Al-Quran. Luar biasa gak? Luar biasa gak? Luar biasa! Dari kafir bisa baca Al-Quran. Itu yang membuat Islam diambang kejayaan. Naik dia. Di Eropa orang kafir masuk Islam. Bukan karena diyakinkan dengan, diiming-imingi dengan sesuatu benda, materi, harta. Tidak. Laqad ansalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk.

Islam mengajarkan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di. Makanya orang Islam yang hebat itu bukan gagah pidato. Orang Islam yang hebat bukan menguasai Al-Quran. Di dadanya bersarang 30 juz. Di kepalanya ada ribuan hadis. Bukan. Bukan. Orang Islam yang hebat itu, begitu dia diberi nikmat oleh Allah, dia syukuri nikmat itu, dia balas nikmat itu, dan dia tegakkan agama Allah. Itu orang Islam yang hebat. Jadi bukan karena dia, wah ini mudah kita ketipu, nanti percaya kalau sudah bayar dengan bahasa Allah. Saya juga boleh begitu, karena di Indonesia sudah termasuk ranking. Cuma saya orangnya memang begini, low profile, dan tidak suka bermain dengan tipu muslihat. Makanya saya keluar dari Kristen, karena terlalu banyak dusta dan munafik. Jadi jangan dikira bahwa apa namanya situasi dan kondisi seperti dakwah di Indonesia ini saya enggak paham. Saya paham. Artinya begini, ibu bapak sering nanti dibilang orang itu ustaz yang hebat, penceramah yang hebat, kalau uang masjid sudah 50 juta keluar, setelah si ustaz pulang bingung cari dana lagi. Itu yang katanya hebat, begitu kan? Syukuri. Pertemuan kita ini bukan datang dan pergi, bukan ada yang datang, bukan karena ikhlas datang, bukan, siapapun enggak ikhlas. Enggak ikhlas kalau hanya karena manusia, kalau hanya karena logika. Kita berjumpa di rumah Allah ini karena ridha, karena kekuasaan Allah. Kalau saya jadi panitia masjid, saya umumkan, alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan Ustaz Yahya. Jangan bilang Ustaz datang, saya juga enggak mau datang. Enggak usah takut panitia, saya tidak akan minta apa-apa, insyaallah. Ya, pikirkan Islam sedang dikepung. Pikirkan bersama-sama, bukankah Islam ini ibarat buah? Ditanam pada tanah yang baik, pohon yang baik, dan berbuah dengan baik. Pengurus masjid, ustaz-ustaz, kiai-kiai, buyah-buyah, itu adalah orang-orang yang bekerja pada kebunnya pohon Islam. Mereka merawat dan menanam pohon Islam, jamaah yang menikmati buahnya. Jangan dibalik. Jangan kita yang buat berceramah, kita yang ngurus masjid, kita yang nikmati, jamaah yang merawat. Jangan. Mengerti maksud saya kira-kira? Pikirkan bagaimana Islam ke depan. Kemunafikan bertebaran di mana-mana. Orang mengaku Islam, mengucapkan salam politik dengan salam Islam, padahal menginjak-injak derajat kesucian Islam. Nah, di sini kita, di sinilah kita akan melihat bagaimana sebenarnya kebesaran Allah itu mencegah, memberengus, memberantas, menghentikan kolaborasi antara gerakan kristenisasi, kemunafikan orang-orang munafik, liberalisme, komunisme yang sedang berkembang. Ini kan kita ini hidup dalam era yang sangat krusial sekali. Saya berdakwah ini karena mengingat Allah memberikan saya hidayah. Ini besok saya khutbah di Masjid Ittihadul Ummah. Dari Ittihadul Ummah kemudian saya berangkat ke Rohul sampai tanggal 17. 18-19 di Bagan Batu, 20-25 di Medan. Orang Medan belum puas. Di kota Medan, di masjid di Ponegoro, di tebing tinggi, saya ceramah di depan gereja begini dan saya sampaikan, itu pendeta di sana kalau mati neraka itu. Apa bapak-bapak kira saya berani? Bukan saya berani, saya sayang tuh pendeta supaya dia masuk Islam, bukan benci. Sayang. Karena tujuan dakwah saya cuma dua. Mengokohkan ukhuwah Islamiyah yang sekarang ini kelihatannya sudah retak. Orang masuk masjid yang didakwakan bukan Al-Quran, bukan hadis. Apa? ukuran kaki celana jenggot yang dibahas. Siapa namanya, Pak? Pak siapa? Umur berapa? 70. Ayah, enggak apa-apa dikasih contoh. Umpamanya nanti usai pengajian, begitu Bapak keluar dari pintu masjid, direbut, ditangkap oleh malaikat maut. Artinya Bapak wafat, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Amin. Nah, enggak usah pucat. Enjoy, calling down, relax, relax, relax. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Tidak ada orang Islam mati, orang Islam bal yunqalun. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tidak mati, tetapi mereka pulang kampung. Mana Abdullah? Wafat. Mana Matius? Mati. Mana Muhammad? Wafat. Mana Jafar? Wafat. Mana Nasir? Wafat. Mana Sofyan? Wafat. Mana Stefanus? Mati. Mana kambing? Mati. Mana sapi? Mati. Karena derajat orang kafir sama dengan binatang. Inna syarrat dawabbi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Al-Anfal 55. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi derajat orang kafir itu seperti binatang yang paling buruk, kata Allah. Saya dari kafir masuk Islam berarti berubah dari manusia, dari binatang jadi manusia. Saifuddin Ibrahim yang murtad dari Islam, dari manusia jadi gampang kan? Gampang kan? Gampang. Ya. Sampaikan jangan dengan kebencian. Depan sini, depan Masjid Muhajirin ada pendeta, ada orang Kristen. Estefanos, Robertus, Espiritus masuklah Islam. Kenapa? Why not? Justru kalau Anda mengatakan, Pak Matius, mohon maaf, kita bertetangga, kamu kan Kristen, kitabmu Injil, nabimu Isa. Wah, ini goblok dengan goblok sama-sama. Jadi dia anggap kitab suci Kristen Injil. Ini di teori goblok. Kamu kan kitabmu Injil, nabimu Isa. Wah, Matius juga bilang, kamu juga kan beriman kepada Isa. Iya, berarti sama kita Matius. Kamu masuk surga naik becak, saya pakai bus. Ini yang memang munafik besar yang begini. Ini yang munafik. Menganggap semua agama sama. Datangnya Nabi Muhammad bukan membawa Islam. Nabi Muhammad datang menyempurnakan Islam. Nabi Muhammad tidak membawa Islam. Yang membawa Islam ini Nabi Adam. Orang mengenal Tuhannya Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum Islam datang ke dalam dunia, Allah sudah berfirman ke beberapa nabi, termasuk Nabi Isa dan Nabi Musa. Jarak antara Isa dengan Musa 3500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Sebelum Nabi Muhammad datang, Nabi Isa sudah menyampaikan akan datang Ahmad min badismuhu Ahmad. Jadi Al-Quran sudah ada. Di zaman Nabi Isa Al-Quran sudah ada. Apa nama Al-Quran itu? Injil. Mana sekarang Injil itu? Ini sekarang dalam Al-Quran. Namanya Quran Surah As-Saff, Quran Surah Maryam, Quran Surah An-Nisa, Quran Surah Yusuf. Itu Taurat. Kalau sudah mengandung surat-surat Yusuf, itu adalah isi daripada Taurat. Karena Yusuf, Ibrahim, Yakub hidup di zaman Taurat. Adakan rukun iman yang ketiga dan keempat? Betul. Beriman kepada nabi-nabi dan rasul. Nabi yang ke-24 dalam Islam itu namanya siapa? Isa. Kalau di Kristen namanya siapa? Yesus. Yesus bukan Isa. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, hai orang kafir Kristen, Islam adalah agamaku. Aina dina indallahil Islam. Napaktilah sejarah tauhid. Sholat yang kita lakukan pada saat ini, hari raya kurban, hari raya nahar, berpuasa di bulan Ramadan, sujud sholat, semua dilakukan oleh para nabi, termasuk oleh Nabi Isa. 19 Maryam ayat 30 sampai 35. Isa berkata, "Qala ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu au sani bis salati wa zakati madum tuhaya." Maka lillahi ayat tadizami waladi subhana Isa qada amran fa ina ma yaqulu lahu kun fayakun. Nah, itu kata Isa. Saya ini kata Al-Masih. Qala ini Abdullah ataniyal kitab. Saya ini hamba Allah. Allah memberi aku kitab dalam tanda kurung Injil. Waja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai seorang nabi. Waja'alani mubarakan aynama kuntu awsoni bisolati wazakati madumtu hayat. Kemanapun aku pergi, kata Al-Masih, aku adalah orang yang diberkati. Allah memerintahkanku mendirikan solat, menunaikan zakat, madum tuhaya seumur hidup. Jadi Nabi Isa itu solat. Quran surah Maryam di Kristen sana bukan Nabi Isa. Di Kristen sana adalah Yesus. Kitabnya pula bukan Injil. Kitabnya adalah Perjanjian Baru. Injil tidak pernah dalam bentuk Al-Quran begini, dalam bentuk suhuf, dalam bentuk kitab, tidak pernah. Injil yang hadir ke dunia adalah tutur kata, lisan, ucapan yang disampaikan oleh Nabi Isa. Dulu tidak ada alat perekam seperti ini. Jadi waktu Nabi Isa berkata-kata, tidak ada satu manusia pun yang tahu isi perkataan Nabi Isa. Nanti abad yang ke-6 datanglah seorang nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum alaikum ayatina wa yujadikum wa yu'alimukumul kitab alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum malam takunu ta'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad kama arsalna fikum rasulan. Telah kami utus seorang rasul, kata Allah, di tengah-tengah kamu, dari antara kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, mengajarkan kamu kitab dan hikmah, Quran dan sunnah, dan yang mengajarkan kepada kamu rahasia yang belum kamu ketahui. Nabi siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya Nabi Muhammad disertai dengan Al-Quran. Enggak ada yang tahu kalau beliau ini bakal jadi nabi. Yang paling tahu Nabi Muhammad ini akan datang sebagai nabi, ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah nabi-nabi. Golongan yang kedua adalah ahli-ahli kitab. Para pendeta. Umur Rasulullah adalah 4 tahun. Yang memberitakan bahwa dia adalah nabi utusan Allah adalah pendeta Waroka bin Naufal. Umur Rasulullah 38 tahun di Gua Hira, mendapatkan wahyu di Gua Hira yang mengatakan dia sebagai nabi di depan Siti Khadijah, istrinya adalah pamannya Siti Khadijah yang bernama Waroka bin Naufal. Umur Rasulullah 8 tahun yang mengatakan dia bakal jadi nabi, kemudian hari diberitahukan kepada pamannya Abu Talib pada waktu mengajak Rasulullah berdagang di Syam, Palestina. yang memberitahukan dia adalah nabi utusan Allah adalah pendeta Bukhairah. Artinya pendeta-pendeta ini orang-orang yang paling tahu tentang Islam. Islam dan Kristen ini yang lebih dulu hadir datang Kristen. 600 tahun Kristen sudah datang, barulah Islam. Begitu Rasulullah datang sebagai Nabi, di dalam Al-Ma'idah, para pendeta-pendeta, rahib-rahib, ahli-ahli kitab, berbondong-bondong, menangis, keluar air mata mereka, mencucurkan air mata, tanda mendapatkan kebenaran dari dalam kitab suci mereka sendiri, Injil dan Taurat. Apa itu? Al-Quran. Jadi kalau ibu bapak bertanya, mana Injil, mana Taurat, inilah Al-Quran. Mana Zabur, inilah Al-Quran. Al-Quran ini adalah kumpulan dari semua kitab para nabi. Jangan dibilang, oh di sana Kristen, Injil, nabinya Isa, Yahudi, nabinya Musa. Jadi antara Musa, Isa dan Nabi Muhammad seolah-olah agamanya beda. Tidak ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, mereka ini sama ajarannya, Tauhid. Yang membeda-bedakan itu adalah kita orang Islam dan orang Kristen. Umat Islam menyebut kitab suci Kristen Injil, orang Kristen kepala besar. Datang pendeta-pendeta, nah betul kan? Nabi Isa ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Isa, tapi di dalam kitab kamu Yesus. Nah, ini perbedaannya. Joni yang ada di Dumai pasti beda dengan Joni yang ada di Pekanbaru. Nabi Isa adalah nabi yang tidak bisa divisualisasikan, tidak bisa digambarkan dalam bentuk foto maupun gambar. Itu Nabi Isa. Nabi yang sangat spektakuler, nabi yang penuh dengan mukjizat. Bahkan orang yang sudah mati dibangkitkan oleh Nabi Isa. Lalu apa misinya Nabi Isa datang ke dalam dunia? Tidak lain dan tidak bukan untuk memberitakan akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang orang Yahudi tidak suka. Ini yang orang Yahudi sangat benci sekali kepada Nabi Isa. Mereka kejar Nabi Isa sampai ke bukit-bukit. Mereka cari di mana Nabi Isa dan murid-muridnya beserta 12 pengikutnya, Al-Hawariyun. Mereka tidak menemukan Nabi Isa. Lalu salah satu pengikut Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot, bendaharanya Nabi Isa. Mereka pasti di kemuncak Golgota, mereka salib. Lalu dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabaktane, my Lord, why you have forsaken me? Bukan my God, bukan my God. Karena bahasa Inggris Amerika and the British London beda. Orang London mengucapkan God, Amerika mengucapkan God. Gods, dewa-dewa, Lord, Mister, Tuan. Sedangkan yang diteriaki dalam Bible, New Testament itu adalah My Lord, My Lord, berarti Tuanku, Tuanku. Bukan My God, My God. Dalam bahasa Ibraninya, Eloi, Eloi, lama sabaktane, Tuanku, Tuanku, kenapa kau tinggalkan aku? Yang tersalib ini bukanlah Al-Masih. Al-Masih diangkat oleh Allah. Sekarang kedudukan beliau di langit yang keempat. Nanti setelah pertarungan akhir zaman, Al-Masih akan muncul sebagai Imam Mahdi. Dia akan mengucapkan kalimatullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan mematahkan salib yang ada di dunia ini. Dia akan mengalahkan Dajjal, membunuh setan bermata satu, mematahkan merobek-robek bendera Zionis, dan mengalahkan orang-orang kafir. Barikatan mustawfizatan ala rukabe. Nafkatul pasah, nafkatul sa'ak, nafkatul ba'as. Tiupan sangkakala pertama menakutkan. Nafkatul pasah, tiupan sangkakala kedua sa'ak mematikan. Nafkatul sa'ak, dan tiupan sangkakala ketiga nafkatul ba'as. Fase-fase maukib di mana umat Islam telah masuk ke dalam surga. Timbangan didirikan, mizan mulai berdiri. Barikatan mustawfizatan ala rukabeh, terkapar di pelataran kiamat bagaikan seorang terdakwa di hadapan hakim. Maka dibacakanlah setiap amal perbuatan kita. Ada yang mengambilnya dengan tangan kanan, ini orang yang rajin beribadah waktu di dunia, Islamnya baik. Ada yang mengambil dengan tangan kiri, ini orang yang munafik, mengaku beragama Islam tetapi mereka menjual-jual akidah. Wa minanas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimuminin. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tetapi mereka menipu orang-orang beriman. Di mana dia itu, Ustaz? Siapa namanya? Ketua Partai PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia kalau mengucapkan salam, selalu mengucapkan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam pidato politik. Tetapi dia mengatakan, kita tidak membutuhkan suara orang Islam. Maka orang Islam munafik yang akan memilih partai yang Megawati. Orang munafik mengaku beriman, mengaku Islam untuk menipu orang-orang beriman. Kelanjutan daripada ayat itu, yuqadi'unallaha wallazina amanu wama yakhda'una ila anfusahum wama yashkurun. Mereka tidak tahu mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Lihatlah semua calon PDIP di Jawa Timur pecah. Amin. Ini Jarot juga enggak bakal menang di Sumatera Utara. Jangan coba-coba. Apa pelajaran yang perlu kita maknai? Kita yang sudah Islam ini jangan coba-coba bermunafik terhadap Islam. Itu maknanya. Saya heran sekali, bapak-bapak, kalau ada orang masuk Islam, kadang-kadang kita pandang sebelah mata, salah selama ini, salah. Yang mengunggulkan Islam dari awal sampai sekarang itu, yang mendampingi Rasulullah menegakkan bendera Islam itu adalah Umar mu'alaf, Ali mu'alaf, Abu Bakar mu'alaf, dan semua sahabat Nabi kebanyakan mantan-mantan kafir. Saya heran, ngeri saya lihat. Kenapa sudah beragama Islam munafik terhadap Islam? Kaget saya. Saya orang yang dari kafir masuk Islam, pendeta yang notabene dulu anti sekali kepada Islam. Bahkan saya punya teman di Papua sana, sekarang sudah di neraka karena sudah mati. Namanya Dr. Andus Yap Salosa, gubernur, mantan gubernur Papua. Kami dua yang paling marah kalau masjid dibangun, musola dibangun. Saya telepon gubernur, Gub, jangan kasih rekomendasi orang membangun masjid dan musola. Ini biodata saya. Ini kekejaman saya terhadap Islam. Begitu saya masuk Islam, meninggalkan segala-galanya, keluarga di Manado putus hubungan. Sekarang bukan di Manado lagi saya dari Jakarta. Bilang saja dari Jakarta, bukan dari Manado. Nggak apa-apa, ini kita sudah ketipu oleh orang Jakarta. Jadi kalau bicara Jakarta seolah-olah mahal. Nggak apa-apa, sebut saya tinggal di perumahan kota wisata, perumahan real estate. Bukan Ustadz miskin saya. Orang di sana dari kaya bagaimana masuk Islam miskin? Logika terbalik. Ada mualaf yang masuk Islam, kenapa? Karena kita sudah terbiasa, yang kita jumpai kalau orang masuk Islam ini kebanyakan mualaf, bukan al-muhtadin, dan begitu. Yang masuk masjid minta-minta uang, ya itu barangkali Yahya juga bagian daripada itu. Ya Allah, jauhkan. Kalau saya mau cari itu, ngapain saya masuk Islam? Di sana tiap bulan 13 ribu dolar. Coba kalau saya masih pendeta sampai sekarang, 170 juta lebih. Dolar sekarang kan 13 ribu. Saya tinggalkan itu. Nggak mau saya itu. Bahkan saya dari Jakarta keliling Indonesia bawa mobil sendiri, nggak naik pesawat. Kenapa? Karena tidak mau merepotkan saudara Muslim. Ada mualaf yang masuk masjid, dulu saya kaya, nanti masuk Islam saya miskin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ente kalau dari kafir kaya, mestinya masuk Islam tambah. Allahu Akbar. Tidak ada orang masuk Islam itu miskin. Dan orang Islam yang miskin itu cuma satu persoalannya. Apa? Tidak sholat. Titik. Lalu kenapa Ustaz ada yang sholat, rajin sholat, sholat, sholat, tapi miskin? Kelebihan sholat. Mau tanya apa lagi? Sholat kan ada waktunya. Subuh 2 rakaat. Jangan setiap hari kau sholat, lalu tidak mau kerja. Imali dunia kakana kata Yesus abadan wa maliyaki rotika kakana kata mutugodan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Carilah akhirat seolah-olah mati besok. Bahkan Nabi SAW mewanti-wanti memberikan warning. Ikhtanim khamsin qabla khamsin. Ada 5 daripada 5. Sababaka qabla haramika. Ingatlah masa mudamu sebelum wow. Waginaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum masa miskin, fakir, faqrik. Sababaka qabla suqrika. Masa keleluasaanmu sebelum wafarogoka qabla suqrika. Masa keleluasaanmu sebelum masa kesempitan. Wasihataka qabla sakomika. Sehatmu sebelum sakit. Wahayataka qabla mautika. Dan hidupmu sebelum mati. Nah, bagaimana mau beramal di saat sehat tidak mau kerja, di saat muda tidak berusaha, tidak jadi pintar, masa tua tidak ada yang dia tuai sebagai bekal untuk akhirat. Tidak bisa pergi ke Mekah, tidak bisa berangkat pergi umroh, tidak bisa beribadah dengan baik. Kenapa? Dikepung dengan sakit, penyakit, dan kemiskinan. Saya begitu masuk Islam sadar betul. Katakan kepada bini anak saya, kita sekarang jadi orang Islam, ketergantungan Arab kita hanya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu istainu bisabri wasolati innallaha ma'asabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Saya ajarkan anak istri saya. Jadi bagaimana Pak supaya kita merdeka di dunia dan akhirat? Jaga solat 5 waktu. Coba lihat orang-orang Islam yang miskin itu, pasti enggak solat. Dia terlalu khawatir dengan hidupnya, pendidikannya. Jalankan 5 waktu, insya Allah. Di sana Allah akan bukakan jalan keluar. Saya masuk Islam tidak membawa apa-apa dari kafir. 3 orang anak, suami istri, 1 keluarga kami masuk Islam. Hanya pakaian di badan yang kami bawa. Merantau ke Jakarta, hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Apakah Allah biarkan kami? Apakah saya pergi ke masjid minta-minta? Enggak. Saya diam di tempat, berdoa, minta petunjuk. Antum kalau mau ngomong di luar sana deh, jangan anggap radio rusak dari sini. Di Makassar pernah saya ceramah. Sementara saya ceramah di samping begini ada kakek-kakek baca Al-Quran. Saya berhenti ceramah, saya pikul dia dan saya taruh di luar sana. Masih bagus antum saya tidak pikul keluar sana. Masih bisa saya pikul antum ini, masih ringan kalau saya pikul. Kalau Ustaz Somad barangkali kecil nggak bisa pikul. Kalau saya angkat kakek-kakek itu saya pikul sampai di luar. Saya bilang baca Al-Quran di bawah tower sini. Jamaah semua lihat, saya berhenti, saya pikul. Nah, ini jangan main-main, bukan mualaf yang menyampaikan, Umar bin Khattab yang sampaikan dakwah ini. Dan mewakafkan diri saya kepada Allah. Prihatin dengan kondisi umat seperti sekarang ini. Jangan main-main kita dengan dakwah. Jangan mudah ketipu kita dengan situasi dan kondisi. Kapan lagi nanti ada ulama-ulama, orang-orang yang peduli dengan tegaknya dakwah ini. Yang ada ini cuma saling menjilat. Ini tema kita. Bagaimana bahaya kristenisasi, modernisasi, sekularisme, pluralisme, agama. Tidak apa-apa kita bertetangga dengan orang kafir, orang Kristen hidup muda silakan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi selagi saya bagi sebagai orang Islam, tidak ada agama yang paling benar. Tidak ada agama yang sistematis. Tidak ada agama yang paling rasional. Kecuali agama Islam. Semua pemikiran, ilmu, pengetahuan, teknologi sudah ada dalam Al-Quran. Karena di Al-Quran ini tidak hanya buku tentang surga dan neraka. Al-Quran ini kaya dengan penemuan sains dan teknologi. Orang bisa ke bulan karena Al-Quran. Ilmu pengetahuan alam karena Al-Quran. Ilmu kandungan karena Al-Quran. Profesor Dr. Maurice Buckley masuk Islam, ahli kandungan, karena hanya menemukan satu ayat dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kata nutfah ditemukan oleh Profesor Dr. Maurice Buckley. Nutfah itu cuma setetes air yang mengandung berjuta sel telur. Air yang sedikit saja, satu tetes. Air mani, air yang hina. Setetes mani, nutfah dalam bahasa Arab nutfah. Setetes mani yang bercampur mengandung berjuta-juta sel telur. Itulah Bapak Ibu dan Saudara hadir sebagai manusia. Maurice Buckley berpikir, bagaimana mungkin buku Al-Quran ini buatan Muhammad? Karena dia tahu bahwa Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengecam pendidikan formal, khususnya dalam spesialisasi ilmu kandungan. Bagaimana mungkin Muhammad tahu tentang rahasia ilmiah yang terkandung dalam asal usul penciptaan manusia? Beliau baca Al-Quran, beliau tulis buku dalam bahasa Perancis karena dia orang Perancis. La Coran, la Bible, and the Science Moderne. La Coran, la Bible, ak la Science Moderne dalam bahasa Perancis. Bible dan Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Dan apa dia katakan? Semua tulisan-tulisan Bible, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah takhyul sama dengan omong kosong. Tidak mampu memberikan sumbangsi pemikiran untuk membantu ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran memberikan musim haji 2014. Orang kafir, astronot Amerika, Profesor Dr. Lawrence Edward Yosef, ingin mencari tahu tentang kubus Ka'bah. Dan dia ingin mencari tahu batu hitam Hajar Aswad. Apa itu Hajar Aswad? Apa yang dia temukan? Dia pulang ke Amerika, dia menulis buku. Bukan buku, dia menulis di koran. Kita berhutang besar kepada umat Islam. Koran terkenal di Amerika, New York Times. Kita berhutang besar kepada umat Islam. Andaikan umat Islam tidak sholat dan tawaf, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena super konduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Ternyata Hajar Aswad ini, menurut Profesor Dr. Lawrence Edward Yosef, adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23 ribu kali lebih tebal daripada baja yang ada. Masuk Islam ini. Orang-orang pintar, orang-orang cerdas yang mendapatkan Islam dari ilmu pengetahuan. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yashaa ila siratin mustaqim. Kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Wallahu yahdi mayasya'u ila siratil mustaqim. Dan kami beri petunjuk kepada orang yang kami kehendaki. Jadi tidak semua orang kafir bisa masuk Islam. Di sini ibu bapak menjadi bangga. Begitu lahir dalam keadaan, begitu keluar dari rahim ibu, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar diazanin. Saya begitu lahir dipercik dengan air, dibaptis innalillahi, dibaptis. Ibu bapak begitu lahir diazanin selamat dunia akhirat. Laki-laki di akikah, mampu kambing 2 ekor. Anak perempuan di akikah, kambing 1 ekor. Ada ibu-ibu di Sulawesi bertanya, Ustaz boleh enggak diganti ayam? Kalau begitu ganti agama ibu, bukan Islam, agama ayam. Ustaz boleh enggak diganti dengan kelinci? Allahu Akbar, tidak boleh, harus kambing. Nabi Isa juga begitu, dilahirkan pada hari yang ke-8, disunat dan diberi nama Isa Al-Masih. Dalam kitab perjanjian baru Kristen masih ada, Lukas pasal 2 ayat 22-21. Pada hari yang ke-8 anak itu disunat dan diberi nama Yesus. Ada orang kafir bantah sama saya di Makassar. Pak Yaya, saya tersinggung, bapak bilang saya kafir. Kamu kalau tidak kafir, lakukan perintah nabi-nabi. Nabi-nabi disunat. Tapi saya ini orang beriman melalui Yesus Kristus. Yesus juga disunat. Yesus disunat dulu baru dia beriman. Tidak ada Yesus enggak pernah disunat. Allahu Akbar. Bagaimana kau mau ajar saya bekas rektor? Kamu ini kan cuma dedengkotnya, cuma kecimpring tikus-tikus di dalam gereja. Saya ini yang barolnya, saya yang komandannya dulu, yang tipu kalian. Bagaimana kalian tidak tahu? Jangankan kamu, pendetamu suruh datangkan ke sini. Saya sekarang sudah tidak punya Bible, tapi saya tahu isinya. Kalau umat Islam hafal 30 juz, saya juga habis Bible. Coba kamu buka Lukas pasal 2 ayat 21. Mana kitabmu? Dia buka. Baca kamu. Dia baca. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan. Terus-terus jangan berhenti. Dia tengok saya, baca terus. Kamu kan tadi marah-marah. Kamu bilang Yesus tidak disunat. Baca kesimpulan. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan. Dan di apa? Dia bilang disunat. Begitu bilang sunat, saya tampilin satu kali dia. Di apa? Di baptis apa di sunat? Dia bilang di sunat. Nah begitu masuk Islam kamu. Iya. Masa saya mau ngomong bohong? Saya ini pendeta 16 tahun di atas mimbar gereja, yang menyampaikan, yang paling tahu semua cerita kisah daripada kepalsuan kitab suci Kristen. Saya yang paling tahu. Saya yang sembunyikan kurang lebih 16 tahun saya pendeta. Ini dokumennya. Palsu semua. Ribuan ayat dalam kitab suci Kristen palsu. Ayat-ayat yang kosong. Ada angkanya tapi tidak ada kalimatnya. Dan saya katakan nabinya tidak sempat menulis lagi malaria tropika. Coba antum cari, suruh orang Kristen kasih pinjam Al-Quran ini sama orang Kristen. Cari kalau ada yang palsu dalam Al-Quran ini. Inna ja'ainahu Qur'anan Arabiyal la'allakum taqilun. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu dapat mengerti. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran ini tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Saya tinggalkan Kristen, saya masuk Islam. Rela meninggalkan segala-galanya demi kebenaran kehidupan kekal di akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Apa-apa kita mati di jalan Allah. Hidup ini cuma kedipan mata. Jumpa kita di masjid, antri satu-satu kita, takut mati. Dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 535, Al-Imam Al-Ghazali bermazhab Syafi'i. Saya baca tentang kisah Ihya Ulumuddin halaman 595, ketentuan kematian bagi dua orang, raja dan orang miskin. Seorang raja ditentukan Allah akan mati, detik-detik kematiannya ia memerintahkan seluruh bala tentaranya menyiapkan pasukan untuk mengunjungi suatu negeri. Siapkan tunggangan terbaik, jubah terbaik untuk masuk ke suatu negeri. Datang orang tua, badannya kurus kecil, lusuh pakaiannya, menghadap raja di tengah kerumunan orang banyak, tepikan sorak masyarakat kerajaan. "Wahai raja, saya meminta hajat 1 menit saja." Kata raja, "Apa yang hendak kau sampaikan?" "Ini raja, mau saya sampaikan hajat 1 menit saja raja." "Kamu tidak tahu hai orang miskin, saya raja, saya penguasa, saya pemerintah dalam kerajaan ini." "Satu detik saja kalau begitu raja." Karena meminta-meminta, raja mengatakan, "Silakan, siapa anda?" Dan orang tua ini mengatakan, "Turunkan kepalamu sedikit raja, saya ini adalah malaikat maut." Bingung raja, "Hah?" Kaget raja, "Siapa?" "Malaikat maut." "Berikan saya 10 menit saja malaikat maut waktunya." "Tidak," kata malaikat maut, "it's too late." Sudah terlambat, jatuh dari kuda, mati, tumbang dari atas kuda, keluar dari dunia tanpa iman. Malaikat maut jalan kaki naik gunung, melintasi sungai, sampai di gubuk reot di atas gunung, gedor pintu, "Assalamualaikum." Dari dalam tidak terdengar suara orang, hanyalah percikan air yang ada di dapur. Tak lama kemudian keluar yang punya rumah, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Siapa antum?" "Saya ini adalah malaikat maut." Malaikat maut getak dia dan dia balas, "Kenapa baru datang? Ayo, ayo." Kalau sudah begini, khawatir dengan nasib, khawatir dengan hidup, khawatir dengan anak, khawatir dengan suami, khawatir dengan istri, sandar, andalkan Allah. "La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Malaikat maut masuk ke dalam rumahnya. Bingung malaikat maut. "Jutaan tahun saya cabut nyawa manusia, Adam saya cabut, semua saya cabut. Ini satu ini betul-betul memang habis akal saya." "Sudahlah malaikat maut, jangan banyak cerita. Silakan." Kata malaikat maut, "Tunggulah, kita ngopi aja dulu lah. Ini dari tadi semua hampir 2 jam saya ceramah, tidak ada kopi juga ini." "Kopi aja dulu," kata malaikat maut, "kopi aja dulu. Tunggu dulu malaikat maut. Tidak usah banyak cerita, silakan dari kuku, dari mulut, dari mata, dari kaki, dari lubang telinga, silakan dari dubur-dubur, silakan malaikat maut. Insyaallah hamba yang fakir, al-fakir sudah siap. Hambamu yang doib ini telah siap." Kata malaikat maut, "Sabar dululah." Malaikat maut ini kan kalau cabut nyawa orang kan memang dia agak licik. Dia dekati dulu tuh manusia, dia pura-pura elus-elus di tangan, padahal sudah setengah mati dia mau cabut nyawa dari orang dari ujung jari. Nggak bisa cabut. Dari tangan-tangannya ini keluar kalimat, tangannya sering menyeka kepala, menyapi kepala anak yatim. Tangannya suka memberi sedekah. Tangannya kuat menggenggam pedang, berjihad di jalan Allah. Malaikat keluar dari rumah, "Sebentar." Lapor, "Ya Allah, ada apa kan? Ini yang satu ini kebal betul. Sudah saya cabut dari jari-jari. Jarinya mengeluarkan kalimat. Jarinya ini sering menyapi kepala anak, memberi sedekah. Dan jari-jari yang kuat memegang pedang, lambang jihad bisa kita." Kata Allah, "Kau malaikat mau coba mainkan dari mulut." Dari mulut dicabut, masya Allah. Dia bilang, "Mulutmu bagus lagi, malaikat. Cabut. Nafasmu segar, dicabut." "Tidak bisa juga." Lapor lagi kepada Allah. Lapor komandan. "Apalagi?" "Dari mulut keluar kalimat." Mulutnya menjawab. Tidak terucap dari mulutnya kecuali nada-nada irama suruh. Nada-nada irama musyaf kitabmu ya Allah. Lantunan-lantunan ayat-ayat kitabmu. Bersama surah-surah yang dia bacakan. Untuk melunturkan hati manusia yang berbentuk. hati manusia yang keras seperti batu luntur dengan kalimatullah yang keluar dari mulutnya, ucapan-ucapan hadis Nabi yang keluar dari mulutnya. Sudah kata Allah, kalau begitu malaikat, kau cabut dari arah kaki, dicabut dari kaki, kaki juga berbicara, kakinya sering berdakwah, qatwatun bisabilillahi aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Dia berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Di dalam pikirannya bukan dunia yang dia cari, tegaknya dakwah Islam itu yang dia inginkan. Di kakinya tertulis begitu, dan kakinya bicara juga, sering mengunjungi majelis-majelis ilmu, sering mengunjungi sholat-sholat berjamaah kakinya. Di mana lagi ya Allah, malaikat maut kau tidak berguna, cabut dari arah telinga, telinganya pun sama, cabut dari arah mata, matanya tidak tidur ya Allah, keluar kalimat, sering membaca kitab dan musaf-musaf kitab ya Allah, matanya mengantuk karena dia bermunajat minna layla fatahajat bihi, pada separuh malam dia sujud kepadamu ya Allah. Sudah habis akal, dari semua lubang dicabut tidak bisa. Kata Allah, satu yang perlu kau cabut. Dari mana? Perlihatkan asma'u, asma'ul husna. Diperlihatkan asma Allah, menyerahlah ruh orang yang takut. Tumbak. Keluar dengan lembut. Keluar dengan lembut. Meninggalkan dunia, ruhnya keluar dengan lembut. Yang ada di pikiran umat Nabi saat ini, entah dia pejabat, entah dia masyarakat, entah dia pengusaha, bahkan pendakwah sekalipun, mampukah kita mencontoh seperti yang begini? Walah-walah bisawab. Allahu wa rasuluh a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Dalamnya laut kita bisa ukur, dalamnya hati orang tidak bisa kita tahu. Allah, inilah kedalaman cinta kepada Allah. Orang bicara dakwah, bicara amplop. Orang bicara dakwah, keuntungan. Bicara dakwah, jadi ustaz populer, jadi ustaz terkenal. Lebih baik tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Daripada kita terkenal di dunia, langit tidak mengakui kita. Inna lillahi an umri fi ma afna wa an jasadihi fi ma afla wa an ilmihi wa amila bihi wa an malihi min aina iktasaw wa fima anfaq. Dari mana hartamu kau dapat, untuk apa kau belanjakan, umur dengan apa kau habiskan? Habiskan di majelis ilmu, habiskan dalam masjid-masjid, ada kajian di masjid ikuti, ada dakwah di mana-mana ikuti. Hamba orang yang baru sentuh hidayah oleh Allah sadar betul, malaikat mau datang hampiri Idris alaihissalam. Idris bilang, malaikat maut saudaraku, Israel saudaraku, lah baik ya Idris, tolong cabut nyawa saya mau lihat bagaimana kedahsyatan, keutamaan, keistimewaan maut itu, bagaimana pedihnya maut itu. Dicabut dalam sekejap, minta pertolongan izin dari Allah, dicabut nyawa Idris, kemudian dikembalikan. Ditanya oleh malaikat maut, bagaimana Idris, apa yang kau rasakan? Kata Idris, kematian ruh hendak berpisah dari tubuh bagaikan kambing hidup yang dikupas kulitnya dalam keadaan hidup 1000 kali lebih sakit. Begitulah kedahsyatan maut. Pantaskan saja kematian orang-orang kafir yang pernah saya kuburkan, bahkan teman-teman dulu waktu saya kafir, pendeta-pendeta, ditanya kepada istrinya, bagaimana pendeta ini tadi malam, bu, berteriak kesakitan padahal tidak ada penyakit. Inilah penggenapan daripada ajaran Islam, bahwa kalau ruh hendak berpisah dari tubuh, sakitnya bagaikan kambing hidup dikupas kulitnya dalam keadaan hidup 1000 kali lebih sakit apabila ruh hendak keluar. Ibu bapa, saudara-saudara, orang mukmin yang takwa dicabut dengan lembut, keluar dengan pelan, bahkan ada yang pergi dengan senyuman. Ini yang Hatib mau cari. Iskariman awmud syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Karena Islam cuma mengenal dua kematian, mati terhormat dan mati syahid. Dunia enggak usah dicari, dunia enggak usah dicari. Wa makana lidafsin antamuta ila bi'idnillah kitabamu ajalah wa mayuris sawabat dunya nu'tihi minha wa mayuris sawabal akhirati nutihi minha wa jannatis syakirin. Kata Allah, minta dunia kami kasih, minta akhirat kami kasih, wa jannatis syakirin, dan kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Coba di dalam diri kita latih masing-masing. Saya ini orang yang sudah pengalaman 11 tahun berdakwah, 11 tahun menjadi Muslim, dan dakwah yang saya jalankan ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh yang lain. Jalan sendiri, nyetir sendiri, enggak pernah pakai sopir, naik ke gunung-gunung di Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Sumatera, dari Sumatera Aceh, dari Aceh ke Medan, sudah keliling Indonesia, hanya bertiga, istri dan anak kecil masih bayi, enggak pernah meminta pengawal dari manusia. Orang mengatakan Ustaz Yahya ini berani di YouTube. Bukan berani. Begitulah kalau orang yang betul-betul yakin dengan kematian hidupnya. Hidup ini cuma sementara. Yang kita dapati sekarang, masya Allah. Saya gambarkan tadi ke Bapak ini. Berapa? 70 tahun. Iya, kalau saya bisa sampai ke situ Pak. Saya baru 48 tahun. 30 November 1970 saya lahir. Saya hidup di Manado sana, di gereja itu, kesenangan apa yang saya enggak rasa. Pendeta itu kalau mati sampai di peti mayat pakai sepatu, pakai jas. Hah? Saya sudah rasakan semua kesenangan di sana. Setiap saya lihat orang Kristen mati, mukanya selalu mengeluarkan di pinggir sini selalu ada air mata dan dia seperti kesakitan. Baru saya ingat, oh ini barangkali riwayat tentang Nabi Idris dan malaikat maut. Sampai ada kisah itu dalam kitab Durratun Nasir Riyadus Solihin. Sandalnya, kasutnya Nabi Idris tertinggal sebelah di surga. Gara-gara dia sudah tidak tahan sakitnya, bagaimana merasakan kedahsyatan maut. Pulang di rumah nanti, ada kucing di rumah, ikat kakinya, 2-4-4. Coba kupas kulitnya, lihat reaksi kucing itu. Begitulah orang kafir kalau mati. Hah? Orang Islam juga kalau tidak taat, begitu juga waktu dia akan berpisah dengan ruhnya. Hanya itu yang saya mau cari dalam Islam. Hanya itu yang saya dan keluarga cari. Bagaimana kalau berpisah ruh ini dari tubuh, dia keluar tidak sakit. Amin ya Rabbal Alam. Kuabdikan diriku ini untuk perjuangan dakwah fisabilillah. Ya, saya kira itu aja dulu ibu bapak. Saling mengingatkan tentang mati besok. Amin ya Rabbal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Oh ya, yang terakhir, 2019 jangan pilih Jokowi jadi presiden, cari yang lain. Amin ya Rabbal. Takbir. Masya Allah. Berarti semua mendukung Prabowo itu, alhamdulillah. Supaya Ustaz Somad bisa jadi Menteri Agama. Amin ya Rabbal. Itu orang pintar, badannya kecil tapi otaknya beda dengan saya, badan besar otak tumpul. Begitulah. Ya, saya kira ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Usiku wa nafsi bi taqwallah. La ilaha illa huwa Allahu falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.